Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Coba dibaca di sini. Pian dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qara asy-syarihu rahimahullahu ta'ala arabi'u may yaruddu bir wajhairi wa ragaribu qawnuhu bil dhanni wa hiya tarahatu af'alin. Halaman 32. Ah, arabi ya. Wah, nepi ke 233. Ya terus wa hiya tarahatu af'alin udanna wa hasiba wa khara wa sayati amhtiratuha insyaallahu ta'ala. Baik. Yang keempat, yang bisa wajhain. Bisa dhon, bisa yakin. Wal ghalib kaunuhu lil yakin. Namun kebanyakan lil yakin. Ini ada dua fiil, ra'a dan apa? Ya kebanyakan adalah adzon. Itu ada tiga fiil, dhonna, hasiba, khala. Kalau yang ketiga tadi yang bisa dua yakin juga dan dhon, namun kebanyakan yakin, yaitu ra'a, alima. Nah, ini tiga fiil, dhonna, hasiba, khala. Ya, baik, terus khala. Khala ya khalu. Ya, terus wa qawruhu nahwu dhonantu zaidan qa'iman ila akhir. Amthiratuhu ay ba'da an dhakara al-musannifu ila akhir amsilatihi gitu. Ila akhir amsilatihi. Ay ba'da an dhakara al-musannifu af'al qurubi akhadha fil dhikri amthiratiha ala tariqil lafi wa nashri ala tariqil lafi ala tariqil lafi wa nashri wal murattabi. Baik. Perhatikan di sini. Contoh dhanantu zaidan qa'iman. Ya, dan seterusnya. Ai ba'da an dzakara musannif, setelah musannif menyebutkan af'al al-qulub, akhadha beliau memulai di sini, ini akhadha af'al muqarabah. Fi dzikri amtsilatiha, menyebutkan contoh-contohnya ala tariqatil lafi wan nashri wal murattabi. Perhatikan ala tariqatil lafi itu ya, tariqatil lafi itu ungkapan yang menyebutkan sesuatu yang beragam, yang beraneka ragam. Ya, baik tafsil maupun ijmal. Baik. Nah, ya disebutkan beragam baik tafsir maupun ijmal, kemudian menyebutkan satu per satu. Ya, tanpa harus ditentukan. Nah, lafzi ini nanti ada dua, ada murattab, ada musyawwash. Ya, ada murattab, ada musyawwash. Baik. Berikutnya dhanna, lanjut. Dhanna fi miltarihi bima'ana arrujhani wa zaidan maf'ulun awwalun wa qa'imun maf'ulun tsanin wa miltaru wa miltaruha lil yaqini qawluhu ta'ala wa yazunnuna annahu. Oh ya, kalau murattab itu contohnya apa di ayat Al-Qur'an? Wa min rahmatihi ja'ala lakum al-laila wan nahar. Nah itu. Itu yang murattab gitu. Litaskunu fihi, gitu kan? Apa lanjutannya ayatnya? Litaskunu fihi. Nah, kalau nasr, ya. Nasr ini apa ya? Lupa saya nasr itu. Nanti nasr ini berikutnya ya, besok insyaallah. Saya lupa ini. Kalau murattab itu kan nanti laf itu terbagi dua, ada murattab, ada musyawwash. Ya, ada musyawwash. Ya, barakallahu fikum. Kan itu ayatnya apa? Wa min rahmatihi ja'ala lakum al-lail wa nahar litaskunu fihi. Apa lanjutan ayatnya lagi? Walitas apa? Walitabtagu min fadli, min fadlih ya. Walitabtagu min fadlih. Ah, itu kan disebutkan al-lail wa nahar, kemudian disebutkan ciri-cirinya. Ah, itu maksud murattab. Itu toriqoh yang dibawakan oleh musannif itu seperti toriqoh laf, nasyr dan murattab. Nah itu. Terus lanjut. Wa miltaruha lil yaqini qawluhu ta'ala wa yazunnuna annahum muda'u rabbihim ay yatayaqqanuna dzalika. Baik. Nah, kalau zan ada enggak bermakna yakin? Ada. Yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka orang-orang kafir nanti mereka bukan menyangka lagi. Ya, bukan menyangka lagi, tapi sudah meyakini bahwasanya mereka akan berjumpa Rabb mereka. Ai yataqqanun. Ya, mereka yakin dzalika akan hal tersebut. Terus lanjut. Wa hasiba bimiltarihi bima ana azzani wa zaidan maf'uruha ra'awru wa 'ariman maf'uruha ahsani. Wa fi baiti asy'ri bima anal yaqini wa tuqa maf'uruha ra'awru wa khairati jaratin maf'uruha ahsani. Baik. Nah, itu pada contoh musanid dzanan tu zaidan qaiman itu ya. Ya, hasiba ini bermakna dzan, hasib tu zaidan qaiman, zaidan maf'ul awal, aliman maf'ul tsani. Nah, kalau di bait syair, hasib tu tuqa wal juda khairat tijarati. Khairat tijaratin. Nah, ini maknanya yakin. Nah, ini makna yakin. Namun yang ghalib dia bermakna dzan. Berarti hasib tu atau ko aku meyakini ketakwaan dan jud sikap dermawan khairat tijaratin, sebaik-baik perniagaan. Berarti bimakna al-yakin. Ya. Taib. At-tuqa maf'ul awal, khaira maf'ul sani. Maf'uluha as-sani. Terus lanjut. Wa khiltu bimiltarihi bima'ana al-zatni wa amran syakhisan maf'uraha wa miltaruha dil-yakini qawruka khiltu sidaqa mutjian warakal diba muhrikan. Taib. Nah, berikutnya khiltu pada contoh yang dibawakan oleh musannif, khiltu amron syakhison. Syakhison itu bisa bermakna zahib, ya, bisa bermakna zahib, bisa bermakna datang juga, pergi atau datang. Ya, saya menduga. Nah, ini maknanya dzan. Amr pergi. Maf'ulaha. Ya, maka amron syakhison maf'ula. Maf'ula itu musanna. Ya, musanna karena dia diidopahkan nunnya nun iwat anitanwin di hadaf. Maf'ulaha, keduanya adalah maf'ul dari khiltu. Kalau yang yakin, qauluka khiltu sidqa, berarti aku meyakini kejujuran munjian, ya, menyelamatkan. Wal kadhiba, dan aku meyakini kedustaan muhlikan, membinasakan. Terus lanjut. Berarti khiltu sidqa munjian itu bukan maknanya zon, tapi maknanya apa? Al-yakin. Terus lanjut. Wa yarawnahu fi ra'ayati bima anadzatni warha'u maf'uruha ra'awru wa ba'idan maf'uruha afsani wa narahu fi ma bima adal yaqini warha'u maf'uruha ra'awru wa qariban maf'uruha afsani. Nah, kemudian ra'aya ra'innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ya. Nah, pada ayat yang pertama, innahum, mereka orang-orang kafir, yarawnahu, mereka menganggapnya hari kiamat tersebut, yarawnahu ha maf'ul awal, ba'ida maf'ul sani. Nah, ini maknanya dzan. Innahum, mereka menyangka hari kiamat itu jauh. Wa narahu, sedangkan ro'a yaro yang narahu dan kami menganggapnya, di sini Allah bukan, kan ini mutakalimnya siapa? Allah ya? Dan kami menganggapnya, ya, dan kami meyakininya, bukan menduganya, hari kiamat tersebut qoriba, dekat. Ya, ayatnya sama, ro'a ya ro, di dua ayat yang berturut-turut, tapi yang pertama lil dzan, yang kedua lil yakin. Nah, tahu dari mana kita bedainya? Lihat korinahnya. Ada korinahnya yang menunjukkan, oh ini maknanya dzan. Kayak tadi, khiltu as-sidqa munjia. Ini bukan maknanya dzan. Ya, maknanya yakin. Terus lanjut. Wa irma fir'ayati bima aradni warha'u maf'uruha ra'awru wa mu'minatin maf'uruha asani. Baik. Nah, berikutnya yang dicontoh yang dibawakan oleh Al-Hattabi, ya, fa in alimtumuhunna mu'minat alima ya'lamu. Ya, alima ya'lamu fil ayati ini. Fa in alimtumuhunna mu'minat itu bimakna zon. Jika kalian menduga mereka adalah mu'minat, alha maf'ul awal, mu'minat maf'ul sani. Jadi enggak ada beda ya. Dia tetap memaf'ulkan dua maf'ul. Karena zon dan yakin sama-sama af'alul qulub. Ya, kecuali nanti kalau ro'a ya ro'nya maknanya af'al al-hissiyah, baru memaf'ulkan satu maf'ul. Ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaid pakai mata antum. Ya, tapi kalau antum menganggap, aku menganggap si Zaid, menganggap itu kan af'al qulub. Aku menganggap si Zaid, antum anggap apa si Zaid itu apa? Ra'aitu Zaidan kadiban misalkan. Ya, ra'aitu Zaidan kadiban, berarti itu apa namanya min af'al al-qulub. Terus wa miftaruha lil yaqini qarahu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Baik. Nah, kalau contoh lil yaqin alima ya'lamu fa'lam. Alima ya'lamu fa'lamarnya annahu la ilaha illallah. Mana berarti maf'ul bihnya nih? Ya, masdar muawwal. Enggak ada ini, berarti pakai kaun minjem. Fa'lam kaunahu la ilaha illallah. Kauna maf'ul awal, la ilaha illallah nanti maf'ul sani. Ya. Nah, gantian Hanif, baca Hanif. Bismillah. فقال الشارح رحمه الله تعالى وزعم في البيت بمعنى ظن وزعم في البيت بمعنى ظن. طيب boleh juga bimakna zonna, nanti zonnanya itu mimbabil hikayah. Terus walya'u maf'ulun awwalun wa syaikhun maf'ulun tsanin. Baik, ini pada contoh yang dibawakan oleh musannif. Za'amatni syaikhan walastu bi syaikhin innama syaikhu man yadubbu dabiba. Ya. Baik. Wanita itu menyangkaku sebagai syekh. Sebagai syekh di sini aki-aki maksudnya. Orang tua. Walastu bi syaikhin. Saya bukan aki-aki. Innama syaikhu, yang aki-aki itu adalah man yadubbu dabiba. Yang jalannya bongkok. Itu. Nah, zama bahannya zon. Ya, zamat ni berarti ya-nya itu setelah nun wikoya maf'ul awal. Syekhon maf'ul san. Terus lanjut. Wa ja'ala fil ayati bi ma'na i'taqada. Wal malaikata maf'uluha al-awwalu. Wa inasan maf'uluha as-sani. Baik, waja'aluha, waja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahman inasa. Malaika maf'ul awal, inasa maf'ul sani. Alladziina itu na'at dari malaika. Hum ibadur rahman silah mausul. Ya, la mahalla laha min al-i'rab. Terus lanjut. Wa ahju fil baiti bi ma'na adhunnu wa aba maf'uluha al-awwalu. Taib. Wa qad kuntu ahju aba amrin akha siqatin. Itu kan aku ini mana dhon? Berarti ahju. Adhunnu, aku menyangka Abu Amr adalah akha siqatin. Ya. Aba maf'ul awal, akha maf'ul tsani. Ya, terus lanjut. Ta'dudi fil baiti bima'na tazunnu. Ta'dudi. Fala ta'dud maula syarikaka fil gina walakinnamal maula syarikuka fil udmi. Ya, fala ta'dud. Ya, ini maknanya dhon. Ya, berarti fala tazunna begitu. Bima'na tazunna. Lanya kan lanya itulah apa itu? La nahiyah jazimah gitu kan? Ya, berarti maknanya la tazunna begitu. La nahya jazimah. Janganlah engkau duga maula ya. Ya, maula itu sadiqukah? Sadiqukah? Ya. maula syarikaka. Maula itu i'rabnya apa? Maf'ul awal. Syarikaka maf'ul tsani. Itulah sekutumu yang berbagi, berpartisipasi denganmu dalam kecintaan, fil ghina. Ya, ketika engkau lagi kaya aja. Walakin namal maula syarikuka fil udmi. Namun yang namanya temanmu itu ialah yang mau berpartisipasi, berbagi denganmu dalam keadaan engkau tiada, apa namanya? Ketiadaan. Lagi kismin, baru itu teman sejati. Lagi kaya, jadi crazy rich. Nah, itu mah teman mau, ada maunya. Nah, itu lihat tuh crazy rich pada di penjara. Temennya ngibrit semua. Oh, anak gak kena lari poh. Ma'araf tuh munzi zaman. Padahal ada fotonya bareng, ada videonya bareng. Pernah dibagi duit lagi, dibagi jam tangan lagi. Wah, murah banget katanya. Pas tangkap temennya itu, hah, langsung lari poh. Langsung barok. Ini barok. Umingka. Aduh. Allahul musta'an. Lanjut. Wa habni fil baiti bima'na dhannuni. Wa habni. Hab itu cuma datang dalam bentuk fi'il amr. Hab, ya, anggaplah di bait syair ini. Faqultu ajirni Aba Malikin wa illa fahabni imra'an halikan. Aku katakan, selamat, lindungilah aku wahai Abu Malik, kalau enggak anggaplah aku orang yang binasa. Maknanya berarti apa? Hab fil amr. Ya, dhanna yadhunnu fil amr apa? Hah? Dhanna yadhunnu fil amrnya apa? Dhunna qadhon. Ah. Kan dari fil mudhari yang majzum dengan lamul amr. Litadhunna begitu. Litadhunna dhon. Wasaidhon. Jojon. Aduh, bibit. Kebanyakan minum mijon ini. Hah? Oh, kopi. Wih, insya Allah minum kopi ini. Zunna ya, zunna fil amarnya. Zunna. Berarti ini habni fil bait bimakna zunnani. Gitu. Sangkalah aku. Gitu kan. Nah, alia maf'ul awal, imra'an maf'ul tsani. Halikan na'at dari imra'an. Terus wal ha'u fi tajiduhu maf'ulun awwalun. Taib, al ha'u fi tajidu ini berarti mana? Oh, di ayat ya. Tajiduhu indallahi huwa khair. Tajiduhu wajada yajidu. Nah, huwa khaira. Ya, huwa khaira ya. Huwa khaira ya. Ya, berarti huwanya itu apa itu huwanya? Domir fasal khaira maf'ul tsani. Ya. Taib. Tajiduha di sini maf'ul awal, khaira maf'ul tsani. Terus wa aba'ahum maf'ulun awwalun li alafu wa dhallina maf'ulun tsanin. Taib. Nah, ini di berikutnya nih. Di ayat, ya, innahum alfau aba'ahum dhalin. Ini alfa maknanya wajadu. Alfau maknanya wajadu. Nah, aba'ahum. Aba'ahum maf'ul awal. Dhalina. Berarti dhalina i'rabnya apa? Maf'ul tsanin. Taib. Ya, innahum alfau aba'ahum dhalin. Dhalin maf'ul tsanin. Terus wa zaidan maf'ulun awwalun li daraitu wa qa'iman maf'ulun tsanin. Taib, ini di syair duri tal wafiya al ahdu ya urwa faqtabit fa inna iqtibata bil wafa'i hamidu. Nah, berarti ta di duri ta itu ya, ta pada duri tal wafa, duri ta itu naibul fa'il. Ya, engkau diketahui gitu kan. Taib. Wahwa al-maf'ulul awal. Nah, berarti dia maf'ul awal. Kan aslinya dia maf'ul ya. Ya, namanya naibul fa'il aslinya maf'ul. Ya, kemudian al-wafa di sini i'rabnya maf'ul tsanin. Tayyib barakallahu fik. Nah. Al-ahdu fa'il. Terus lanjut. Wa ta'u fi duraital wafiyya naibu fa'ilin wa huwa al-maf'ulul awwalu wal wafiyya maf'ulun tsanin wa shifaa'an nafsi maf'ulun awwalun li ta'allam wa qahra 'aduwiha maf'ulun tsanin. Baik, ini di bait syair ta'allam maknanya i'lam. Shifaa'an nafsi qahra 'aduwiha. Ya. Dan ketahuilah obat penawar dari jiwa adalah mengalahkan musuhnya. Mengalahkan musuhnya. Baik. Kemudian qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa idza kanat dhanna bi makna ittahama. Nah, sekarang kalau dhanna maknanya ittahama yattahimu, apa artinya? Menuduh. Wa ra'a bi makna absara maf'ul his ini, fi'il his. Melihat, melihat pakai mata. Wa 'alima bi makna arafa. 'Alima maknanya arafa, mengenal gitu. Lam ta'adda illa ila maf'ulin wahidin. Maka dia enggaklah memuta'adikan kecuali memuta'adikan ke satu maf'ul saja. Nah, zonantu maknanya ittahama zonantu zaidan. Bima'na ittahamtu zaidan. Ittahamtuhu. Ya, aku menuduh si Zaid. Ra'aitu zaidan maknanya absortuhu. Aku melihatnya dengan mata kepalaku. Alimtul mas'alah bima'na araftuha. Araftu al-mas'alah. Wadih ya. Taib. Qala asyarih. Nah, siapa baca? Ini. Siapa? Bibit, bibit. Wah. Si Don. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala asyarihu hafizahullahu ta'ala qauluhu wa idha kanat dhanna bima'na ittahama ila akhir. Ay, lama kana ba'du hadhil af'ali yusta'malu lil yakini wa ma'ahad wa ma'adhalika la yata'adda ila maf'ulaini asyara al-musannifu ila al-ikhtirari ikhtirazi an dhalika biqaulihi wa idha kanat ila akhir. Nah, perhatikan. Nah, apabila dhanna maknanya ittahama dan seterusnya, atkala sebagian fi'il-fi'il ini digunakan untuk yakin, namun demikian dia tidaklah memuta'adikan kedua dua maf'ul, maka asyara musannif mengisyaratkan kepada al-ihtiras, pengecualian an dzalik dari hal tersebut dengan pernyataan beliau wa idza kanat dhanna bi makna ittahama. Lakin la yakhfa. Ya, ini enggak sama lagi bahwasanya ra'a maknanya absara. Laisat min af'al qulub. Ya. Terus lanjut, fala yasmaluha qaulul musannifu qaulul musannifi awalan af'alul qulubi nabbaha ala hadzal faqihi. Nah, maka ketika disebutkan ra'a maknanya absara, maka dia bukan af'al qulub. Maka ini enggak mencakup apa yang dikatakan oleh musannif. Ya, yang awal af'al qulub. Nah, ini nabaha ala hadza al-faqih. Diberikan peringatan tanbih akan hal ini oleh al-faqih. Terus annau usani lihat di matan. Af'alu tasyir. Kan tadi af'al qulub ya. Dari dhanna wa aqwatuha. Yang kedua af'alu tasyir. Perubahan nahu ja'ala wa radda wa takhadha ya wa sayyara wa wahaba ja'ala radda ittakhadha sayyara wa wahaba qala ta'ala qala Allah ta'ala faja'alnahu haba'an mansura af'alu tasyir maka kami jadikan amal dia itu habaan mansur, debu, debu yang bertebangan. Ha maf'ul awal, habaan maf'ul sani. Adapun mansur i'rabnya apa? Na'at dari haba. Wa qala ta'ala law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Radda yaruddu. Ya. Radda yaruddu. Ya. Seandainya mereka mengembalikan kalian setelah keimanan kalian, mengembalikan kalian menjadi orang-orang kafir lagi. Ya, lau yaruddunakum, yaruddun. Ya, fil mudhari marfu, ya enggak? Wa alamatu rafihi apa? Hah? Subutun nun. Ya. Karena dia min af'al al-khamsah. Mana fa'ilnya radda yaruddu? Al-waw jamaah. Dia min af'al tasyir. Mana maf'ul awal? Kum. Ya, kaf itu mim alamatul jamak ya. Baik. Mim ba'di imanikum kufar. Kufar maf'ul tsani. Baik. Wa qala ta'ala ittakhadha Allahu Ibrahima khalila. Jelas ya, Ibrahim maf'ul awal, khalilan maf'ul tsani. Wa nahu sayyartu tina khazafan. Ya, sayyara yusayyiru. Aku merubah tin, tanah menjadi khazafan, keramik. Nah, itu maf'ul awal dan maf'ul tsani. Ya. Wa qala wa qalu wahabani Allahu fida'aka. Allah memberikan, menghibahkan, memberikan kepadaku ya maf'ul awal fida'aka maf'ul tsani. Tabarakallahu fik. Baca lagi Pipit. Qauluhu af'alu tasyiri sumiyat bidzalika lidalalatiha 'ala tahwili wal intiqali min halatin ila halati ukhra ila halatin ukhra ila halatin ukhra wa hiya kathiratu. Jangan ila, ila halat. Oh, ila halatin ukhra wa hiya kathiratun dzakara al musannifu minha khamsatun khamsata. Ini kebanyakan nahdir ini. Irafnya lupa. Kebanyakan nahdir ini. Irafnya hizbi haroki udah gitu aja udah. Ditasrif dong. Haroka harokiun. Kata haroko. Aduh. Al-Ustaz. Al-Awalu ja'ala kamisalil musannifi falha'u maf'ulu al-awalu maf'ulun awalun wahaba'an maf'ulun sanin. Ini jelas ya, af'alu tasyir sumiyat bidzalik, kenapa dinamakan af'alu tasyir? Lidalatiha ala tahwil, karena dia menunjukkan pada tahwil, perpindahan, walintiqal, peralihan. Min halatin ila halatin ukhra, dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Wa hiya katsiratun, dibanyak, dzakara musannifu minha khamsatan. Musannif menyebutkan di sini ada lima. Ja'ala di sini sebagaimana contoh musannif, wa ja'alnahu haba'an mansura. Jelas ya, ha maf'ul awal. Ya, haba'an maf'ul tsani. Terus. Wa tsani radda kamisalil musannifi fal kafu maf'ulu awalun. Maf'ulun awalun. Maf'ulun awalun wal wa kuffaran maf'ulun tsanin. Ini jelas ya, wadih ya. Terus. Wa tsalisu ittakhadha kamisalil musannifi fa ibrahima maf'ulun awalun. Wa khalilan maf'ulun sanin. Ini jelas juga. Tadi udah dibaca ini rabnya. Terus lanjut. Warabi'u sayyara kamisalil musannifi fattina maf'ulun awalun. Wa khuzafan maf'ulun sanin. Ayo, tadi udah juga. Ya, terus. Wal khamisu wahaba kaqulihim fi du'ai wahabani lil wahabani Allahu fida'aka ai sayyaroni. Nah, menurut dari udah jelas juga ya. Wahaba maknanya adalah sayyara. Terus hakahu binul arabi. Hakahul. Ayo ngapain ditasyir? Hakayahki. Hikayat. Gaya-gayaan multasyir. Hakahu. Hakahu binul. Hakahu binul arabi. A'arabi. A'arabi. A'arabi. Anil arabi. Wahuwa qalilun kama qalahu. Kama qalahu al-musarrihu wa ghairuhu. Falya'u maf'ulun awalun wa fida'aka maf'ulun sanin. Nah, Ibn al-Arabi menghikayatkan dari orang-orang Arab, ini jarang sekali. Nah, sebagaimana dikata, jadi haba wahaba ini jarang ya. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Musarrih dan yang lainnya. Ya, wahabaniya, haba ya itu maf'ul awal, fida'aka maf'ul sanin. Baik. Panjangnya bab zona ya. Lumayan, lumayan makannya. Wa'lam anna li'af'alil hadhil bab salasata ahkam. Ya, dan ketahuilah bahwa bab ini punya tiga hukum. Al-awwal i'mal i'mal. Nah, ini nanti aja deh ya. Panjang ini. I'mal dan ihmal. Subhanakallah. Astagfirullahaladzim. Ini masalah ta'liq, nanti ilgo, itu panjang.